طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله sebagaimana telah disampaikan dalam mukaddimah bahwasanya mempelajari ilmu waris ini terkandung padanya tiga hal yang harus diilmui, yakni ilmu fikih terkait dengan fatwa fulan mendapatkan atau tidak dan berapa bagiannya, serta yang kedua ilmu nasab tentang qarabah, dia mengetahui hubungan antara si mayit dengan orang yang akan diberikan bagian waris kepadanya, sehingga akan diketahui dia adalah orang yang berhak menerimanya. Dan yang ketiga adalah ilmu hisab, cara menghitung. Namun yang terpenting dari ilmu-ilmu itu semua adalah ilmu fikihnya, yakni dia mengetahui fulan ini berhak mendapatkan atau tidak dan berapa bagiannya, apakah dengan cara farad dan dengan cara taksid. Maka kemudian menyisipi sebelum masuk kepada pembahasan ashabah, maka Syekh rahimahullah memasukkan tentang tatimmah, yakni penyempurna dari pembahasan tentang ashabul furud. Setelah kita melewati tentang ashabul furud, di mana mereka adalah orang-orang yang diprioritaskan untuk menerima bagian waris sebelum yang lainnya, maka dan cara menghitungnya telah kita singgung sedikit. Maka di sini menyempurnakan cara menghitung. Qala rahimahullahu ta'ala tatimmatun, penyempurna. Idza ijtama'at furudun tazidu 'alal mas'alah lam yasqut ahadun min ashabiha. Apabila berkumpul furud, yakni bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat, ashabul furud berkumpul, misalnya bin setengah, seperenam, ab seperenam sebagai misal, kemudian zauj suami mendapatkan seperempat, misalnya demikian, tentu di sini akan terjadi kekurangan dari masalah yang ada. Nah, barakallahu fikum, akan terjadi kekurangan dari masalah yang ada, ditambah di sana ada nenek dan yang lainnya. Ketika berkumpul ashabul furud dan ternyata jumlah saham mereka ini lebih banyak daripada pokok masalah yang kita dapatkan, lam yaskut ahadun min ashabiha, maka tidaklah kita jatuhkan, kita korbankan salah satu dari ashabul furud tersebut. Namun semuanya harus dapat dan masing-masing kehilangan daripada bilangan yang kurang tadi. Nah, diambil bagian bilangan yang kurang. Maka yang seperti ini, kenapa demikian tidak ada yang dijatuhkan? Li'annahu laisa ahaduhum aula bisukuti minal akhar. Dikarenakan tidaklah ada salah seorang dari mereka yang lebih berhak untuk dijatuhkan daripada yang lainnya. Artinya semuanya adalah orang-orang yang berhak untuk didahulukan. Sebab Rasul mengatakan Alhiqul fara'idha bi ahliha, berikanlah bagian waris itu kepada ashabul furud, mereka orang-orang yang diprioritaskan, dan bagian mereka adalah bagian yang Allah tentukan dari langit yang ketujuh langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang didahulukan. Allahumma illa ka idza kana mahjuban, kecuali kalau memang mereka terhalang karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah, sebagaimana telah lewat dalam Banatul Ibn ataupun juga dalam Jaddah ataupun dalam Jad ataupun dalam Akhwat, Syaqiqat ataupun Li'ab serta Auladul Um. Nah, yang ini ada syarat-syaratnya yang menjadikan mereka mahjub. Maka di sini kalau begitu bagaimana kalau kurang? Fata'ulul mas'alah ila muntaha furudiha. Maka kita naikkan pokok masalah kepada nilai akhir daripada saham yang diraih oleh ashabul furud. Nah, nanti dengan contoh akan mudah. Nah, fayakunun naqsu 'alal jami, sehingga kekurangan itu ditanggung oleh semuanya. Bisakti mansuban ila muntaha auliha, yaitu dengan dijatuhkan kekurangan ditanggung oleh seluruhnya dengan menjatuhkan hal yang dinisbahkan kepada muntaha auliha, akhir daripada naiknya bilangan tersebut. Nah, dengan contoh akan yattadihul maqal, akan memperjelas ucapan yang dimaui oleh syekh. Ahlan wa sahlan barakallahu fikum. Ya rahmukallah. Kita mau masuk kepada misal, contoh untuk memperjelas hal yang demikian. Antamu tamra'atun an zawjiha wa ukhtaiha syaqiqataini. Sekarang seorang mati. Nah, seorang mati meninggalkan suaminya dan dua saudara perempuan sekandung. Nah, seorang mati meninggalkan suami dan dua saudara perempuan sekandung. Berapa bagian suami? Setengah. Kenapa setengah? Karena tidak memiliki cabang yang mewarisi. Berapa bagian dua saudara perempuan sekandung? 2/3. Kenapa? Karena dua orang. Nah, dua orang atau lebih. Berarti masalah dari berapa? 2 dengan 3. 6. Pokok masalah dari 6. Sekarang kita berikan saham masing-masing. Suami mendapatkan setengah, saham 3. Maka mereka mendapatkan 2/3. Sahamnya berapa? 4. Kita cocokkan dulu. Sebelum ini sinkron, cocok, jangan kita tinjau ke sini dulu. Nah, maka kita lihat. Sekarang 4 dengan 3. Apakah sama dengan 6? Sama dengan berapa? 7. Berarti siapa yang harus kita korbankan? Tidak boleh mengorbankan bagian sini ataupun sini. Tidak boleh dikorbankan. Namun semuanya dikorbankan. Kalau begitu tinggal kita naikkan jumlah yang ada dari akhir jumlah yang di sini. Seandainya di sini saat ini mencapai dengan 7, kita tulis 7. Seandainya di sini nantinya 8, kita tulis 8. Seandainya di sini misalnya barakallahu fikum 8, naik dengan 9, maka 9, 10, 10 dan seterusnya. Demikian. Maka di sini kita tinggal naikkan 3, berarti apa, dengan 4 berapa tuh? 7. Tinggal kita pindahkan, geser 3 dan 4. Langkah berikutnya barulah setelah cocok seperti ini kita melihat bagian yang ada dibagi dengan kepala yang ada, kira-kira pecahan atau bulat. Sekarang pecahan atau bulat? Bulat. Berarti sudah, berarti di sini 2 2, hanya demikian. Berarti sekarang untuk dibagikan, suami mendapatkan 3/7. Saudara perempuan masing-masing mendapatkannya 2/7. Nah, Ini yang kita maksud. Jadi cara menghitung demikian. Sehingga di sini kenapa kok harus dibikin tabel seperti ini? Menghindari yang pertama pembagian yang seperti ini. Yang kedua, kalau dalam pembagian tanah ataupun juga seperti budak, binatang dan kendaraan yang tidak bisa dipecah-pecah. Nah, artinya demikian. Barakallahu fikum. Sehingga diraih bilangan yang bulat. Maka kita lihat di sini keterangan Syekh. Misalu dzalika, contoh yang demikian. Antamu tamra'atun, seorang mati. An zaujiha, dari meninggalkan suaminya dan dua saudara perempuan sekandung. Falizauj anis, suami mendapatkan setengah. Kenapa setengah Imran? Karena tidak memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Dan dua saudara perempuan mendapatkan 2/3. Kenapa Yusuf? Indak? Nam? Sebelahnya? Kenapa mendapatkan 2/3? Baru telah lewat. Sebutkan. Iya, dari 1/3, terus sekarang dia dikasihkan 2/3. Dua orang. Nah, karena dua orang saudara perempuan, sehingga diberikan 2/3. Barakallahu fikum. Maka fata'ulu, maka masalah, yaitu pokok permasalahan naik min sittah, dari angka 6 ila sab'ah, sampai ke nilai itu 7. Nah, ke angka 7. Fayankusu min fardi kulli wahidin subu'ah. Ya, maka masing-masing, maka berkurang dari bagian masing-masing individu 1/7. Masing-masing kurangnya 1/7. Maka bagian suami dikurangi 1/7, saudara perempuan dua-duanya masing-masing dikurangi 1/7. Nah, jadi tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, semuanya meraih yang sama. Demikian pula seandainya ada sisa. Seandainya ada sisa dan tidak didapatkan ashabu taksib, ada sisa tidak didapatkan adanya ashabu taksib, maka pun demikian tinggal dikurangi, masing-masing ditambahkan 1/4 yang di situ jadi kurang. Nah, difahami di sini? Ya, contoh nanti yang akan datang kita pahamkan ini dulu. Misalun akhar, contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya. Antamu tamra'atun, seorang wanita mati. An zaujiha wa ummiha wa ukhtaiha syaqiqataini wa ukhtaiha min ummiha. Seorang perempuan mati meninggalkan suaminya dan ibunya dan dua saudara perempuan sekandung. Dan dua saudara perempuan sebapak. Barakallahu fikum. Nah, bukan sebapak, yakni seibu. Dua saudara perempuan sekandung dan dua saudara perempuan seibu. Nah. Barakallahu fikum. Maka kita lihat. Kita tulis dulu biar mudah. Seorang mati meninggalkan suami. Kemudian ibu. Ingatkan ibu. Kemudian dua saudara perempuan sekandung. Dan dua saudara perempuan seibu. Nah, demikian ya. Nah, sekarang suami mendapatkan berapa? Pak Ayib? Setengah. Kenapa setengah? Karena tidak memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Ibu mendapatkan berapa Pak Halim? 1/3. Kenapa 1/3? Ibu mendapatkan 1/3. Kenapa 1/3? Setelahnya Pak Nana. Khairan insyaallah. Khairi. Berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Hah? Apa? Karena tidak memiliki cabang keturunan. Kalau tidak memiliki cabang keturunan, bisa jadi sepertiga, bisa jadi seperenam. Nah, antum memilih, Pak Ahli memilih sepertiga, antum memilih seperenam. Berarti mana yang benar? Seperenam. Kenapa? Karena itu pendapat saya. Atau bagaimana? Ya, kenapa seperenam? Ya, sekarang ada dua pendapat. Kalau tidak memiliki cabang keturunan, menurut Pak Halim sepertiga, menurut antum seperenam. Ditanya mana yang benar? Seperenam. Jawabannya kenapa? Karena itu pendapat saya, begitu. Hah? Itu tidak bisa yang seperti itu dikatakan al-haq. Al-haqqu min rabbika. Al-haq yang datang dari Allah. Apa yang disebutkan di sini dalam ayat? Ketika seperenam kapan? Antum, jawaban antum sekarang ana dukung, seperenam benar. Namun tinggal alasannya. Kalau antum mengatakan itu pendapat saya, berarti jadinya salah. Khairan insyaallah. Hanif. Punya saudara laki-laki? Tidak ada saudara laki-laki di sini. Ya, karena memiliki sejumlah saudara. Apakah sekandung, seibu atau sebapak? Nah, di sini memiliki 4 orang saudara. Saudara bagi dia, saudara perempuan, sehingga menghalangi ibu mendapatkan sepertiga, jadi dapatnya seperenam. 2 saudara perempuan mendapatkan berapa? Muhammad? Belum. Abu Sofi? 2/3. Kenapa? Karena 2 orang perempuan. Sekarang 2 saudara seibu. Yang terakhir kita ambil. Siapa? Abu Kafi. 2 saudara seibu mendapatkan berapa? Hah, sisanya? 2 saudara seibu. 6. Sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena 2 orang. Karena 2 orang jadi sepertiga. Kalau 1 seperenam. Nah, sekarang berkumpul masalah. Setengah, seperenam, 2/3, sepertiga. Maka berapa pokok masalah yang kita ambil sekarang? Dilihat penyebut. Angka 2, 6, 3. Berapa KPK-nya? 6. Berarti pokok masalah pertama 6. Suami setengah, 3. Ibu seperenam, 1. 2/3-nya, 4. Kemudian ini, 1/3-nya, 2. Sekarang kita hitung. 2 tambah 4, 6. Ya, tambah 1, 7. Tambah 3, 10. Berarti, sudahlah. Ini kita buang saja ya, yang di atas. Atau ini aja, sudah ini 4. Gampang jadi, gitu. Atau gimana? Nah, tidak demikian, namun semuanya dikurangi. Berarti gimana akhirnya jadi berapa di sini? 10. 10. Tinggal diturunkan saja. Berarti 3, 1, kemudian 4, kemudian 2. Dan ini semuanya sudah bulat. Nah, demikian. Berarti masing-masing kurang berapa? Kurang 4/10. Masing-masing dikurangi bagian 4/10. Ini dikurangi 4/10, dikurangi 4/10, kurangi 4/10, 4/10. Dari mana kita mengetahui 4/10? Jumlah sisa yang ada di sini, kemudian dijadikan di sini, maka 4/10. Masing-masing kurang 4/10. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana keterangan Syekh di sini. Kenapa? Dua saudara dilihat maksudnya ya, sekarang dilihat ini kan sudah genap ya, sudah genap belum ini? Genap, bilangannya bulat. Ini bilangan bulat. Kalau kita mau tulis 2 2 1 1, nah, sehingga tidak perlu karena sudah bulat. Nah, tadi khairan insyaallah. Berarti kurangnya berapa masing-masing? 4/10. Kalau disederhanakan jadi 2/5. Nah ini. Atau bisa mengatakan masing-masing kurang 4 per 10 atau 2 per 5. Nah, di sini tidak kita katakan 2 per 5 tadi untuk memahamkan pembahasan kurangnya sekian dari mana tadi. Nah, namun nanti saya mengatakan kurangnya 2 per 5. Tayib, kita lihat keterangan Syekh di sini. Qala rahimahullah, antamuta imra'atun an zawjiha wa ummiha wa ukhtaiha asyaqiqataini wa ukhtaiha min ummiha. Seorang wanita mati meninggalkan suaminya, meninggalkan ibunya, dua saudara perempuan sekandung dan dua saudara perempuan seibu. Maka suami mendapatkan setengah karena tidak memiliki cabang keturunan. Ibu mendapatkan seperenam karena memiliki karena mayit memiliki sejumlah saudara. Kemudian dua saudara perempuan sekandung mendapatkan 2/3 karena dia dua orang. Dan dua saudara perempuan seibu mendapatkan 1/3. Kenapa? Karena dua orang. Maka fata'ulu min sittah ila asyarah. Maka naiklah permasalahan dari angka 6 menjadi 10. Angka 6 naik ke 10. Maka fayan wayan kusu min fardi kulli wahidin khumusah. Nah, maka berkurang bagian dari farad masing-masing individu 2/5. Nah, masing-masing kurangnya berapa? 2/5. Nah, di sini dia ambil dari mana 2/5 asalnya? Asalnya kurang 4 jadi 10, 4/10. Namun disederhanakan jadi 2/5. Nah, ini demikian cara menghitungnya kayak tadi. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lainnya masih memahamkan tentang aul. Ini namanya istilah dalam menghitung aul. Namanya apa? Aul. Nah, contoh yang lainnya. Misal yang lainnya. Kapan terjadi aul ataupun rot nanti? Dikala tidak ada ashabut taksib. Ataupun kalau aul, aul enggak. Kalau aul adapun ada ashabut taksib, ashabut taksib tidak mendapatkan sama sekali. Boro-boro ada sisa. Padahal kurang ada demikian ya. Boro-boro ada sisa. Jadi ashabut taksib mendapatnya kalau ada sisa. Lah ini sisa aja enggak ada. Bahkan kurang. Sehingga tadi. Nah, misal usalis. Contoh yang ketiga. An yamuta syakhsun an zaujatihi wa ukhtaihi syaqiqataini wa ukhtihi min ummihi. Seorang mati meninggalkan istrinya dan dua saudara perempuan sekandung dan satu saudara perempuan seibu. 6. Dihapus ya. Seorang mati meninggalkan siapa tadi? Istri. Meninggalkan istri. Terus? Dua saudara perempuan sekandung. Terus satu saudara perempuan seibu. Istri mendapatkan berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Tidak memiliki cabang keturunan. Dua saudara perempuan sekandung mendapatkan berapa? 2/3. Kenapa? Karena dua orang. Satu saudara perempuan seibu mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? Karena satu orang. Berarti masalah sekarang dari berapa? Dari berapa KPK antara 4, 3, dan 6? Tidak. Apa 2? 12. 12. KPK-nya 12. Maka 1/4-nya berapa? 1/4-nya 3. Kemudian ini 2/3-nya? Hah? 2/3-nya? 8. 2/3-nya? 2/3 12. 8. 8. Kemudian 1/6-nya? 2. Sekarang kita hitung. 2 dengan 8 10 dengan 3 sementara di sini 12 akur atau tidak? Tidak. Berarti naik menjadi aul menjadi 13. 13 berarti tinggal dipindahkan 3 8 kemudian 2 begitu. Berarti masing-masing kurangnya berapa? Siapa? Tadi siapa yang belum? Paratno. Masing-masing kurangnya berapa? Dikurangi jatah kurangnya berapa? 1/13. Kurangnya 1/13. Dari mana mengetahui 1/13? Karena adanya sisa 1. Nah, sisa 1 di sini sehingga naik jadi 13 tinggal 1/13. Kalau di sini 2, di sini 14 berarti kurangnya 2/14 dan seterusnya. Nah, ini demikian. Maka kita lihat keterangan Syekh. Qala rahimahullah an yamuta syakhsun an zaujatihi wa ukhtaihi syaqiqataini wa ukhtihi min ummihi. Seorang mati meninggalkan istrinya dan dua saudara perempuan sekandung dan dua saudara dan satu saudara perempuan seibu, maka fali zaujah ar-rubu, istri mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena tidak memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Wali syaqiqataini ats-tsulutsan, dua saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian 2/3. Kenapa? Karena dua orang. Walil ukhti minal as-sudus, satu saudara perempuan mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena dia sendirian, satu orang. Maka fata'ulu min isnai asyara ila salasata asyara. Maka naiklah pokok masalah yang ada dari asalnya 12 menjadi 13. Wayang kusu min fardhi kulli wahidin sahmun min salasati asyara min salasata asyara sahman. Maka berkurang dari bagian yang ada dari setiap individu satu saham dari 13 saham, yakni kurangnya 1/3 13. Naam, 1/13. Naam. Ahlan wa sahlan. Ya, Pak Asep bisa ngikuti. Tidak ikuti lihat rekaman ya. Gimana Pak Maman? Bisa ngikuti tidak? Allahul musta'an. Jadi itu ya. Enaknya di pertama. Ya, udah suami istri dapatnya banyak. Ya. Cuma. Yang pertama cuma khairan insyaallah. Kita enaknya di pertama. Belajar waris, nikmatnya di terakhir. Maksudnya bagaimana? Mengalami puyeng dulu, setelah itu dapat kepahaman. Oh, inilah kenikmatan. Seorang belajar tidak pernah mengalami kebingungan belum sampai dia pada kenikmatan belajar. Nah, kalau dia belajar menghadapi masalah mumet, dia bertahan, bersabar, digeluti, usaha, ijtihad dan seterusnya, dapat kepahaman, itulah kenikmatan belajar. Nah, itulah kenikmatan belajar. Jadi kalau belajar ingin seperti ashabul zawaq, enaknya saja, paham terus, ketika susah biasanya mundur, sudahlah. Maka dia tidak akan sabar menghadapi permasalahan dakwah. Nanti permasalahan kehidupan dia susah untuk bersabar nantinya. Nah, sehingga di sini biasakanlah antum melatih diri dari awal. Belajar sekarang mumet, ya setiap ilmu ada demikian. Namun kalau dia menggeluti terus lebih-lebih belajar dengan cara tadarujan, maka dari kitab ini kalau naik ke kitab berikutnya, karena ini belum sempurna, ini baru tahapan dasar. Naik berikutnya diulang lagi, ada tambahan faedah, oh semakin paham. Tambah lagi semakin paham dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka di sini ini kalau dasarnya saja kayak gini, terus kayak apa ya? Ya, yang lain juga mudah. Justru ketika antum belajar ini memudahkan yang lainnya. Nampak klasik. Nah, ini kita lanjut pada permasalahan yang keempat. Contoh yang keempat. Misalun rabi. Contoh yang keempat. An yamuta syakhsun an zaujatihi. Wabnatai. An yamuta syakhsun an zaujatihi wa ibnataihi wa ummihi wa abihi. Seorang mati meninggalkan istrinya dan dua anak perempuannya, ibunya dan bapaknya. 6. Ibu dan bapaknya. Sekarang permasalahan yang lainnya. Seorang mati meninggalkan siapa? Istri. Kemudian dua anak perempuan. Kemudian ibu dan bapak. Berapa bagian istri? 1/8. Kenapa 1/8? Karena memiliki cabang keturunan. Dua anak perempuan berapa bagiannya? 2/3. Kenapa 2/3? Karena lebih dari 2. Ibu berapa bagiannya? 1/6. Kenapa 1/6? Karena memiliki cabang keturunan. Bapak berapa bagiannya? 1/6 dan sisa. Ya, namun tidak ada sisa ya. Ini jadi kita katakan 1/6 saja. Kenapa 1/6? Harus dua anak perempuan. Karena ada cabang yang mewarisi dari jenis wanita. 6. Maka di sini permasalahan dari berapa? Antara 8 enggak? 8 3 6. Jadi berapa? Dari 24. 24. Istri diberikan bagian 3. Terus anak perempuan mendapatkan bagian 16. Kemudian ibu mendapatkan bagian 4. Kemudian bapak mendapatkan bagian 4. Sekarang kita hitung. 4 tambah 4 8. Tambah 16 berarti 24. Habis sudah ya. Istri enggak saja ya. Enggak boleh demikian. Nah, istri 3. Jadi berapa jumlahnya? 27. Nah, 27 kita bagaimana caranya aul? Istilahnya apa? Ah? Aul. Ini istilah dalam ilmu faraid aul. Berarti aul kepada 27. Ke 27. Nah. Jadi berapa? 3 16 4 kemudian 4. Ini genap enggak? Genap sudah. Barangkali nanti ada pertanyaan lagi Pak Kafi ya. Sudah genap ya? Ya, sudah genap. 8 lah. 8 masing-masing 8, 8. Demikian. Nah, sekarang berarti masing-masing dari kepala yang ada tidak mengorbankan istri, tidak mengorbankan yang lainnya. Namun masing-masing dikurangi berapa? Yang belum siapa? Sudah tadi. Oke, Pak Ratno. 3/27 barakallahu fikum. 3/27 atau berapa 3/27? Berapa? 1/9. 1/9. Demikian. Maka kita lihat. Kita lihat. Kata Syekh di sini, an yamuta syakhsun an zaujatihi wa ibnatayhi wa ummihi wa abihi. Seorang mati meninggalkan suaminya, meninggalkan istrinya, meninggalkan dua anak perempuannya, ibunya dan bapaknya. Maka istri mendapatkan as-sumun 1/8 dikarenakan memiliki far'un waris yang mewarisi, cabang keturunan yang mewarisi. Dan dua anak perempuan mendapatkan 2/3. Kenapa? Karena dia dua orang. Dan ibu mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena memiliki cabang keturunan, karena mayit memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Dan bapak mendapatkan 1/6 juga. Kenapa? Karena mayit memiliki cabang keturunan yang mewarisi dari jenis wanita. Wanita saja, tidak ada lakinya. 6. Fata'ulu min arba atau wa isrin. Nah, maka naik permasalahan dari arba'ati wa isrin. 6. Dari arba'atin wa isrin, dari 24 ila sab'atin wa isrin. Naik ke 27. Naik ke 27. Sudah ada dalam tulisan. Fayan kusu min fardhi kulli wahidin tus'ah, ya tus'ah. Maka masih berkurang bagian fard dari masing-masing individu 1/4. 9. 1/9 dari mana? Penyederhanaan dari 3/27. 6. Sehingga jelas di sini keterangan Syekh rahimahullahu taala dalam bab ini. 6. Ini kalau ketika permasalahannya adalah barakallahu fikum di sana, yakni kalau dia itu kurang. 6. Nanti akan sampai pada akhir bab, yakni tentang seandainya dia itu lebih. Lebihnya dikasihkan siapa? Maka rumusan yang ada untuk menyingkat, yakni sebaliknya, kalau ada sisanya dan tidak ada, sudah dibagi ke ashabul furud, sisanya tidak ada yang mengambil, tidak ada ashabul taksib, kan harusnya diberikan kepada ashabul taksib, maka dikembalikan ke masing-masing yang ada, ke masing-masing yang ada. Contohnya, seandainya contoh, dalam contoh misalnya seorang mati meninggalkan 6, meninggalkan satu anak perempuannya saja, meninggalkan satu anak perempuan. Berapa bagian satu anak perempuan? Setengah. Berarti diberikan bagian setengah. Setengahnya untuk siapa? Gak ada ashabu taksib. Bapaknya tidak ada, anak perempuan tidak ada, pamannya tidak ada, saudara laki-laki tidak ada, jenis laki-laki semuanya, baik dari usul, furu' dan juga ahwasi, yang tidak terhalang dengan perempuan, semuanya adalah ashabu taksib. 6. Jenis laki-laki dari usul ke atas, bapak, kakek, anu, bau, terus naik terusnya nih ya. Pokoknya dari jalurnya laki-laki murni, semuanya ashabu taksib. Ke bawah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cicit dari jalur laki-laki, ke bawah semuanya juga taksib, walaupun sejauh apapun. Ke samping, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, seterusnya, ini juga ashabu taksib. 6. Demikian juga paman dari saudara laki-lakinya bapak, ke bawah juga ashabu taksib. Pokoknya murni laki-laki, tidak terhalang dengan perempuan, maka mereka ashabu taksib. 6. Ini tidak ada, sudah dicari, enggak ada sampai riwayat silsilahnya, enggak ada, sudah hanya satu anak perempuan. Maka diberikan ke siapa sisanya? Diberikan kembali kepada ashabul furud yang ada. Berarti karena di sini satu, berarti bagi dia harta seluruhnya. Kalau ada yang ngungkit, loh, kok satu anak perempuan sendirian kenapa dapat harta seluruhnya? Karena enggak ada yang lain. Istrinya telah mati, ibunya enggak ada, bapaknya enggak ada sabulur yang lain. 6. Ini kalau satu orang. Kalau misalnya beberapa orang, contoh seorang 6 mati meninggalkan satu anak perempuannya dan meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki dan ibunya. 6. Ini bisa dihapus? Bisa. Biar paham nanti. Kalau tadi kan mudah ya, satu orang. Seorang mati, ini di halaman 48-49 nanti kalau mau pakai kitabnya. Nanti kita cuma mengambilnya lompat-lompat. Seorang mati meninggalkan, berarti bintihi, satu anak perempuan. Anak perempuan satu orang ya, kalau gini satu orang maksudnya. Kemudian meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki dan ibunya. Cucu perempuan dari anak laki-laki maksudnya demikian. Kemudian ibunya. Berapa bagian satu anak perempuan? Setengah, karena bersendirian. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6. Kenapa? Menggenapkan 2/3. Ibu mendapatkan berapa? 1/6. Sekarang kita lihat. Berarti permasalahan, pokok masalah dari berapa? Dari 6. Ini mendapatkan berapa? 3. Setengahnya 3. Ini mendapatkan satu ini satu. Satu tambah satu, dua tambah tiga, lima. Satu untuk siapa? Untuk sedekah atau untuk bagaimana? Ya, tidak diberikan ke siapa, namun dikembalikan kepada mereka semua, sehingga masing-masing ditambahkan satu per lima. Kalau tadi masing-masing dikurangi, kalau sekarang ditambahkan enam, maka masing-masing mereka tidak diberikan tambahan seper enam. Itu demikian, tambahan seper enam. Jadi berapa? Lima. Jadi lima, tiga, satu, satu. Masing-masing ditambahkan kepada mereka seper enam. Ya, atau dari, ya benar, ya ini tambahkan seperlima, ditambahkan seperlima. Nah, tambahkan satu perlima. Barakallahu fikum. Ini yang ada demikian. Itu nanti, ya akhir, ya itu akhir. Dzamil arham, dia itu menerima warisnya. Kalau tidak ada ashabul furud, tidak ada ashabu taksib. Ya, tidak ada ashabul furud dan tidak ada ashabu taksib. Nah, yang jelas ini dipahami dulu. Paham ya? Paham semuanya? Ada yang masih ganjel cara ngitung? Insyaallah. Nah, kalau memang sudah paham. Kenapa? Kenapa maksudnya? Enggak dengar? Iya rata, artinya demikian. Tidak ada yang didahulukan. Enggak, jadi tetap di masing-masing diberikan itu, ditambahkan ke semuanya. Jadi cara ngitungnya kayak gitu. Nah, cara ngitungnya ya sudah, tinggal langsung diturunkan, bilangannya dirubah. Nah, itu angkanya dirubah. Namanya rod ini yang penting. Kalau ini tadi namanya aul, ini namanya rod. Nah, sekarang kalau antum sudah memahami ini, maka kita balik ke belakang. Balik ke belakang pada dua permasalahan. Ya, yang ini mudah-mudahan apa namanya penting untuk diketahui. Kita buka halaman tentang prioritas seorang. Adapun taksib ini jatah nanti malam. Ya, taksib jatah nanti. Namun sudah kita singgung sedikit, semua golongan laki-laki. Jadi bahwa semua golongan laki-laki, baik dari usul, furu ataupun hawasi. Ya, semua golongan laki-laki dari usul, furu ataupun hawasi, semua adalah ashabu taksib selama tidak terhalang dengan wanita. Kecuali ya, semua selama tidak terhalang dengan wanita. Nah, hanya saja di sana nanti dalam pembahasan ashabu taksib, siapa prioritas yang didahulukan ketika mereka semuanya ada. Misalnya mati ada anak laki-laki, ada bapaknya, ada kakeknya, ada pamannya, ada saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Ini semuanya ada, siapa yang mendapatkan ketika itu? Nanti akan ada pembahasan diberikan kepada siapa sisa ini. Namun rumus yang kita telah ambil, semua saudara, semua golongan laki-laki dari usul ataupun furu ataupun juga hawasi, mereka adalah masuk golongan ashabu taksib selama tidak terhalang dengan wanita. Naam, tadi barakallahu fikum. Sekarang kita mengulang pada halaman yang awal. Enam, halaman yang kelima, empat dan lima. Enam. Sekarang barakallahu fikum. Ini ketika seorang mati, maka apa yang harus tidak ini mengulang. Nah, mengulang. Ya, ketika seorang mati, dia meninggalkan beberapa tarikah. Tarikah di sini lebih umum daripada harta. Karena tarikah terkait dengan hutang, peninggalan, terkait dengan janji, terkait dengan wasiat, dan demikian pula harta yang nanti kalau masih ada akan menjadi bagian warisan bagi ahli waris. Nah, jadi tidak meninggalkan hartanya saja. Kadang seorang atau manusia tergesa-gesa. Oh, ini mati meninggalkan harta sudah langsung dibagi waris. Tidak demikian. Namun kalau ada orang meninggal, maka maka barakallahu fikum, termasuk rahmah bagi si mayit adalah kita melaksanakan langkah-langkah yang dibimbing oleh syariat. yakni ketika seorang meninggal harus kita menempuh 5 langkah. Yang pertama, sebagian mengatakan 4 langkah. Sebagian mengatakan 4 langkah. Namun Syekh di sini memilih 5 langkah. Yang pertama, mu'anu tajhizil mayyit. Biaya penyelenggaraan jenazah. Ini pada asalnya diambil dari harta si mayyit. Namun tidak mengapa kalau di sana ada yang mutabarri', orang yang ingin, oh biar saya saja yang menanggung. Sah? Sah. Nah, ini demikian. Namun pada asalnya diambil dari harta peninggalan si mayit. Nah, yang kedua adalah yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah hak yang terkait dengan sesuatu yang digadaikan oleh si mayit. Peninggalan sesuatu yang digadaikan, apakah mobil, apakah tanah, ataukah rumah, atau yang lainnya. Ini harus dituntaskan dulu dari harta yang ada. Nah, dibebaskan dulu barang gadai tersebut. Setelah bebas, barulah ini nanti akan menjadi hak ahli waris. Nah, jadi di sini dibebaskan dulu. Yang ketiga, setelah barang gadai tersebut dibebaskan, masih ada sisa harta, maka diberikan untuk membayar hutang-hutang yang tanpa gadai. Hutang biasa, hutang-hutang dibayarkan. Dibayar, dibayarkan. Sebagian ulama memasukkan dua permasalahan, dua dan tiga ini menjadi satu masalah. Menjadi satu masalah. Nah. Kemudian yang keempat dengan urutan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau yang ketiga menurut yang lainnya adalah al-wasiyat al-ja'izah, yakni menunaikan wasiat si mayyit yang memang dibolehkan oleh syariat. Wasiat yang dibolehkan oleh syariat. Harta masih ada, uang masih ada, maka didahulukan wasiat. Dia berwasiat atau tidak? Mungkin berwasiat, nanti kalau saya mati, berikan kepada fulan bagian ini. Atau berikan kepada fulan uang nominal sekian. Atau berikan rumah ini kepada Alan, dan seterusnya. Ini wasiat. Nah, namun wasiat di sini yang ditunaikan adalah wasiat yang dibolehkan oleh syariat. Kalau tidak dibolehkan, maka itu tidak boleh. Wasiat ditinjau dari hukumnya terbagi menjadi tiga. Wasiat yang haram, wasiat yang wajib, dan wasiat yang mubah. Nah, wasiat yang haram, seorang berwasiat, yakni yang melanggar syariat. Seperti dia berwasiat kepada hal-hal yang diharamkan. Bermaksiat, maka ini jelas haram untuk ditunaikan. Nah, atau wasiat yang dia itu memberikan wasiat terkait dengan harta waris, namun berwasiat untuk ahli waris. Diberikannya kepada salah satu ahli warisnya atau lebih dari sepertiga. Atau lebih dari sepertiga. Maka yang seperti ini tidak boleh ditunaikan, yang ditunaikan hanya yang diizinkan. Naam. Barakallahu fikum. Naam, yang kedua wasiat yang wajib. Yani yang didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Intaraka khairunil wasiat. Intaraka khairunil wasiat dalam surat Al-Baqarah. Kalau seorang memiliki mati, dia kelihatannya mau sakit, sakit atau yang hendak tanda-tanda mautnya semakin dekat, maka dia berwasiat, maka dia memiliki harta yang banyak, yang memungkinkan harta ini akan jadi perebutan, maka wajib bagi dia untuk berwasiat. Ini wasiat yang umum, apakah hartanya, apakah hutangnya, ataukah yang lainnya, maka dia berwasiat. Nah, ini demikian. Yang ketiga, wasiat yang dibolehkan, yaitu wasiat yang terpenuhi padanya syarat berikut, yaitu sekarang yang ditunaikan wasiat yang dibolehkan. Apa itu? Hiya makanat bisulus, yaitu wasiat yang sebatas sepertiga harta. Sebatas sepertiga harta, fa'aqal atau kurang, maksimal sepertiga. Dan yang kedua, li ghairi warisin, diberikan kepada selain ahli waris. Diberikan kepada selain ahli waris. Nah, ini adalah yang boleh. Dikecualikan dalam hal ini kalau diizinkan oleh seluruh ahli waris dengan kesepakatan dan keriduan mereka, maka boleh ditunaikan. Nah, difahami di sini, kalau disepakati dan disetujui serta diridhoi oleh seluruh ahli waris, maka boleh ditunaikan. Misalnya, wah ini nanti kalau aku mati, rumah ini jangan dijual, namun biarlah dihuni oleh si bungsu, karena biar kalian kumpul di rumah ini nantinya. Wasiat bukan? Wasiat. Dan ternyata seluruh ahli waris sepakat, maka ditunaikan. Kalau tidak sepakat, maka kembali jadi harta warisan yang dibagikan. Nah, jadi demikian, paham? Alasannya kenapa? Karena sekarang rumah tersebut menjadi hak ahli waris seluruhnya. Sehingga bagaikan sekarang mereka memiliki harta yang ada, nominal yang ada pada tangan mereka. Mereka masing-masing memberikan kepada satu orang di antara mereka. Nah, sehingga sah tidak seandainya mereka ada sekarang harta nominal diberikan kepada saudaranya? Sah atau tidak? Sah. Demikian pula ketika mereka setuju juga dibolehkan. Barakallahu fikum. Ini walaupun lebih dari sepertiga, walaupun kepada ahli waris. Yang penting dengan kesepakatan seluruh ahli waris dan keriduannya. Nah, barakallahu fikum. Barulah setelah itu, setelah dibagi wasiat, diberikan wasiat, kok ada sisa, maka di sana barulah dibagikan kepada ahli waris sebagai barang harta waris. Nah, oh ternyata demikian, tidak tergesa-gesa langsung waris. Hutang siapa yang nanggung? Semua berlepas diri. Kasihan si mayit. Nah, kasihan si mayit. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini misalun yuwaddihu dzalika, contoh yang ini yang kemarin kita tinggalkan. Contoh permisalan yang menjelaskan hal tersebut sebagai berikut. Seorang mati meninggalkan biaya penyelenggaraan jenazah 100 real. Hutang 100 real, yang gade 100 real. Hutang yang tanpa gade 100 real. Wasiat yang dibolehkan 100 real. Kemudian harta waris yang mewarisi adalah suami dan saudara perempuan sekandung. Nah, ini kita baca karena antum sudah apa namanya? Cara menghitung biar nanti paham yang di sini. Maka kita lewati begitu saja di sini. Nah, maka di sini kalau seandainya orang tersebut meninggalkan 100 real saja, maka dialokasikan kemana? Pak Asep sekarang. Tadi 5 prioritas urutan, ya. Pertama untuk biaya penyelenggaraan jenazah, kedua gade dibebaskan, yang ketiga bayar hutang, nah yang keempat wasiat yang dibolehkan, yang kelima baru harta waris. Nah sekarang seandainya orang dia itu meninggalkan hak ketika dia mati untuk biaya penyelenggaraan jenazah 100 real, untuk membebaskan gade 100 real, seandainya dia hutangnya gade 100 real, hutang biasa 100 real, dia berwasiat ke orang lain 100 real. Nah, sisanya ahli warisnya adalah suami dan dua saudara perempuannya. Nah, sekarang seandainya si mayit ini meninggalkan hanya 100 real, dialokasikan kemana? Nah, untuk penyelenggaraan jenazah. Ini yang lain gimana? Sudah tidak ditunaikan. Hutangnya bagaimana? Lari ke ashabul taksir, nanti kepada keturunan ahli waris mereka. Nah, ke ahli waris mereka. Mana anunya? Ya. Sebagaimana seandainya seorang memiliki harta, ada sisa yang mewarisi juga ashabu, apa di sini adalah ahli warisnya. Maka demikian pula seandainya dia dihutang pun ahli warisnya demikian. Sehingga sebagai rahmah bagi ahli waris kita di belakang kita, janganlah kita bergampang-gampang dan menyepelekan membayar hutang. Nah, karena di sini ternyata, nah, barakallahu fikum. Yang kedua, seandainya meninggalkan 200 real. Untuk apa ini alokasinya? Biaya jenazah dan bayar hutang yang apa? Bayar hutang yang tidak gade atau gade? bebaskan gade. Nah, bebaskan gade. Yang lainnya sudah. Nah, enggak ada. Terus ketiga, kalau meninggalkan 300 real. Mana Fatih? Berapa? Hah? Sekarang untuk yang baru datang semuanya, insyaallah. Hah? Pengurusan jenazah 100 real, tinggal 200 real. Gade, ya, gade dan utang. Nah, wasiatnya tidak dapat. Orang datang menuntut, oh aku dapat wasiat begini-begini. Sudah nanti, wasiat nanti. Sudah enggak ada wasiatnya mana? Ya, sudah, habis. Ya, barakallahu fiik. Nah, sekarang permasalahan berikutnya. Ada pertanyaan, kenapa didahulukan wasiat sebelum warisan? Nah, jawabannya di sini. Inilah Syekh ini. Idza takhallafa sittu mi'atin, sitta mi'ah. Kalau dia meninggalkan 600 real. 600 real. Maka yang 300 diberikan untuk alokasi yang sebelumnya. Biaya senggara jenazah 100, gade 100, hutang 100. Tinggal berapa? 300. Berarti sisa 300. Sekarang kenapa didahulukan wasiat? Nah, berarti kalau begitu sisa 300. Kalau wasiat dulu berarti wasiat 100. Wasiat 100, sisa 200. Sisa 200 diberikan kepada ahli waris, suami dan satu saudara perempuan. Masing-masing adalah ashabun nus, setengah bagiannya. Nah, berarti 100 untuk suami dan 100 untuk anak apa? Saudara perempuan sekandung. Nah, demikian berarti selesai. Kalau tidak didahulukan wasiat, bagian ahli apa orang yang musabihi di sini, orang yang mendapatkan wasiat tidak akan 100. Tidak akan 100. Nah, bagaimana itu? Maka lihatlah. Kalau seandainya tadi padahal wasiat 100 dan sekarang dia meninggalkan uang 300. Berarti boleh enggak kalau 100? Diizinkan enggak kita memberikan wasiat 100? Kalau uangnya 300, boleh. Berarti wajib. Faman badzalahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Kata Allah, barang siapa yang merubah dari 100 tadi, sepertiganya kan 100, maka dosanya ditanggung oleh orang yang merubahnya. Artinya demikian. Sehingga harus didahulukan wasiat. Karena dia berwasiat 100, sementara harta warisan adalah 300. Berarti kan boleh. Nah, demikian. Kalau antum dahulukan bagian waris dulu, atau hitungan sepertiga si musabihi ini dimasukkan dalam hitungan cara tadi ahli waris, maka dia tidak akan mendapatkan 100. Berarti kita mengurangi hak musabihi, hak orang yang mendapatkan wasiat. Berarti kita merubah wasiat, menanggung dosa. Nah, maka di sini kita lihat buktinya. Kalau seandainya kata Syekh di sini, kalau seandainya didahulukan musabihi, sekarang uangnya berapa? 300. Sekarang wasiat. Wasi ya. Kemudian suami, lupa apa namanya. Wasiat. Atau di sini ya. Hapus saja biar kelihatan belakang. Sekarang wasiat. Wasiat. Kemudian suami. Kemudian dua saudara, satu apa dua? Satu. Nah, saudara perempuan sekandung. Nah, wasiatnya berapa? 100. Sekarang meninggalkan uang 300. Maka ini dibolehkannya berapa? 1/3. Nah, berarti sepertiganya berarti 100. Karena wasiatnya 100. Berarti sesuai dengan wasiat yang dilafadkan. Nah, kalau seandainya berarti sisanya berapa? 200. Maka 200 ini setengah, ini setengah. Berarti sisa 200. Sisanya 200 demikian. 200 berarti ini setengahnya 100, ini 100. Nah, kalau tidak didahulukan seperti ini, niscaya akan menjadi hitungan yang lain. Sepertiga, setengah. Berapa aslul masalah? 6. Ini kalau kita tidak dahulukan, dibarengkan dengan pembagian waris. Maka 6 sepertiganya 2. Ini setengahnya 3. Terus ini 3. Demikian ya. Haul tidak? Haul menjadi berapa? Jadi 8. 2, 3, 3, 6. Demikian. Sekarang sisa harta adalah 300. Berarti ini mendapatkan 2/8. 2 kali 3, 600 dibagi 8 berapa? Abu Mubil coba dihitung. Ya. Jadi di sini, nanti saya di sini sudah dihitung sama saya. Berapa? 75. Hah? Ini kali ini dibagi 8. 75. 75. Di sini 125, di sini 125. Nah, demikian. Sekarang dikurangi enggak hak ini? Hah? Dikurangi. Berarti antum dosa. Nauzubillah. Naam, sehingga didahulukan wasiat. Nah, disadari sini. Naam. Nah, dengan demikian antum sekarang melihat keterangan Syekh di sini. Benar enggak Bu Wes? 125 atau 112,5? 112,5 ya. 112,5. Sini ya, 112,5. 112,5. Nah, sebenarnya kata Syekh di sini. Ya, thayyib, kita lihat. Kata Syekh, qala wajhu taqdimul wasiyah 'alal irtsi huna. Sisi kenapa harus didahulukan wasiat sebelum bagian waris di sini? Anna fardhu kulli wahidin minaz-zawji wal ukhti syaqiqah an-nisf. Karena bagian masing-masing dari suami dan saudara perempuan sekandung adalah setengah tadi. Walam yufrad lahuman nisfu, dan tidaklah diberikan bagian setengah tadi illa binisbati, kecuali binisbah dinisbahkan lima baqiya ba'dal wasiyah, diberikan dari sisa setelah wasiat diberikan. Harusnya demikian. Sehingga akan benar mendapatkan 100. Ya, langkah awal tadi. Nah, namun apa? Walau lam yuqaddam al-wasiyatu. Walau lam yuqaddam, kalaulah tidak didahulukan wasiat, tentu hitungannya alaihima atas keduanya, maka tentunya hitungannya hitungan seperti cara menghitung ashabul furud. Nah, maka bagaimana? Lakana lil wasiyati, maka jadilah orang yang mendapatkan wasiat hanya diberikan khamsah wa sab'un, 75. Dan wali kulli wahidin minaz zawji wal ukhti, dan masing-masing dari suami dan saudara perempuan sekandung, mi'ah wasna asyara riyalan wa nisfu riyalin, akan mendapatkan 112,5 riyal. Berarti kita merubah wasiat. Nah, sehingga di sini harus didahulukan wasiat. Nah, ini yang kemarin kita tinggalkan. Nah, karena kita khawatir belum belajar ngitung malah nanti beban dulu, sehingga setelah ini kita baru baca, jadi nyantelnya lebih. Nah, ini tadi barakallahu fikum, ini berarti cara membagi demikian nanti. Nah, ini selesai dari ini. Sesungguhnya kita ingin menggambarkan qorobah biar lebih anu, mungkin nanti malam kalau memang ada sisa waktu setelah ashabu ta'sib. Nah, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.